Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala: Wa la raiba anna qawla Aisyata wa Ibn Umar أفرد الحج محتمل على لثلاث معاني. Sekarang beliau mendudukan ya antara riwayat yang diriwayatkan dari keduanya, yang zahirnya beliau ifrad dengan riwayat yang menunjukkan keduanya menyatakan Rasulullah SAW kiran. La raib, tidak ada keraguan bahwasanya ucapan Aisyah Ibnu Umar ketika menyatakan beliau salah satu afradul hajj itu mungkin dibawakan kepada tiga makna. Mahaluha, yang pertama al-ihlal bihi mufridan, yang pertama maknanya seperti yang mereka inginkan, yaitu Rasulullah SAW hanya haji ifrad saja. Atsani, atau yang kedua yang beliau tahqiq, ifradu amalihi, beliau hanya mengifrad amarannya, yang melakukan satu tawaf untuk haji dan umrah, satu sa'i untuk haji dan umrah. Atau yang ketiga, salis anahu hajja hajjatan wahidatan lam yahujja ma'aha ghairaha. Atau maksudnya beliau afradul hajj ini Rasulullah SAW itu hanya melakukan satu haji sekali ketika itu saja dan tidak pernah haji bersamanya ya setelah itu. Karena Rasulullah SAW hanya satu kali haji di Haji Wada. Bila fil umrah, berbeda dengan umrah. Fa'inah kanat arba'u marrat. Nah. Sehingga ada ihtimal yang tiga. Tidak bisa dipastikan mana. Wa maqaluhuma, adapun ucapan Aisyah dan Ibn Umar radhiyallahuma, tamatta'a bil umratil hajj, beliau sasam tamattu' bil umratil hajj, yani haji kiran, melakukan umrah juga. Wa bada'a fahalla bil umrah, mulai berihlalin umrah, suma ahalla bil hajj, fahakaya fi'lahu. Keduanya, Aisyah dan Ibn Umar menghikayatkan bagaimana perbuatan Rasul. Fahada sarihun la yahtamilu ghairu ma'nan wahid. Maka ini sharih, tegas. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga umrah. Ketika hajinya tidak bisa dimanakan dengan makna kepada malainya. Hanya satu semana saja. Fala yajuzu radduhu bil mujma. Tidak boleh menolak ya hadis ini yang jelas-jelas keduanya menghikayatkan Rasulullah SAW. Ya, itu tamat tabil umrah ila hajj dengan hadis yang mujmal, yang global, yang masih banyak kemungkinannya. Jadi maksudnya adalah afradul hajj. Wa laysa fi riwayatil Aswad ibn Yazid wa amrana Aisyata annahu ahalla bil hajj ma yunafidhu riwayah Mujahid wa Urwah anha anqar. Kemudian juga selain tadi, kalau yang Rasulullah SAW diriwayatkan Rasulullah SAW itu afradul hajj, itu mujmal. Ada tiga kemungkinan. Adapun riwayat yang menyatakan tamatta bil umratil hajj ini jelas, sharih. Nah, tidak boleh yang mujmal digunakan untuk menolak yang sharih. Yang kedua, kata beliau, tidak ada pada riwayat Al-Aswad bin Yazid dan Amr dari Aisyah yang menyatakan afrad al-hajj atau annahu ahalla bil hajj bertentangan dengan riwayat Mujahid dan Urwah yang menyatakan Rasulullah SAW kira. Riwayat yang menyatakan Rasulullah ahalla bil hajj itu tidak bisa digunakan untuk membantah, menolak hadis lain yang menyatakan Rasulullah SAW kira. Kenapa? Fa innal qarina hajun muhillun bil haji qat'an. Karena orang yang haji kiran pun sama, dia pun berihlal dengan haji. dipastikan karena juga dia haji. Wa umratuhu juz'un min hajjati, dan umrah yang dilakukannya juga bagian dari hajinya. Bedanya tidak tahallul. Faman akhbara anha anna halla bil haji fahuwa ghairu shadiqin. Barang siapa yang mengabarkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah hanya berihram dengan haji saja, ya hanya itu, ini tidak benar. Karena apa? Ucapan ahlul bil haji tidak bertentangan dengan haji qiran. Qala fa in tumat riwayat Mujahid ila riwayat Amrah wal Aswad. Kemudian kalau riwayat Mujahid digabungkan kepada riwayat Aswad dan Amrah, tsumma ila riwayat Urwah, kemudian digabungkan lagi dengan riwayat Urwah, tabayyana min majmu'i riwayat, akan jelas dengan dikumpulkan riwayat-riwayat tadi, annahu kana qarinan. Rasulullah SAW haji qiran, wa saddaqa ba'duha ba'dan, sebagian riwayat akan didapati membenarkan riwayat yang lainnya. Hatta wala lam yahtamil qalu Aisyah wa Ibnu Umar illa man ihlal bihi mufridat. Hatta walaupun dikatakan ucapan Aisyah dan Ibnu Umar afrad bil haji, ya tidaklah punya kemungkinan kecuali maksudnya adalah ifrad. La wajib qat'an, ya maka wajib secara pasti an yakuna sabiluhu, ya untuk mendudukan, jalan untuk mendudukannya adalah sabil qawli Ibnu Umar tamara fi Rajab wa qawli Aisyah wa Urwah innahu sallallahu alaihi wasallam tamara fi Syawal. Apa maksudnya? Kita katakan kalau memang riwayat yang diriwayatkan dari keduanya annahu afrad bil haj itu tidak bisa dimungkinkan kepada kemungkinan lain, ya bisa kita katakan itu lafaz padanya ada waham. Ya. Qala inna tilkal ahadits sahihah sharihah. Hanya saja hadis-hadis yang sahih sharih tersebut la sabila aslin la takdzibi riwayatiha, ya tidak ada jalan untuk mendustakan para perawinya, wa ta'wiliha wa hamli ala ghairi ma dalat alai, tidak bisa ditakwil dibawakan kepada makna yang tidak ditunjukkan olehnya, wa la sabila ila taqdim hadhihi riwayat mujmalah, ya tidak ada jalan juga untuk meriwayatkan riwayat-riwayat yang mujmalah pada tiqad turibat arwati yang telah itirab pada perawinya, wa ikhtulifa anhum fiha, ya kemudian ada perselisihan padanya, wa radahum man huwa awthaq minhum, kemudian bertentangan dengan orang lebih thiqah dari mereka, wa mislu maliha. Apa maksudnya? Ila anna tilka hadis hadis Rasulullah haji qiran. Ya, tadi kalau hadis yang diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Umar afrad al-hajj, ini yang pertama ada kemungkinan tiga maknanya. Hilal, ya bihi mufridan, kemudian yang kedua ifradu amali, yang ketiga pernyataannya itu adalah menunjukkan Rasulullah hanya satu kali haji. Kalau seandainya tidak bisa dimanakan dengan ya kecuali mana pertama saja, kata beliau, maka enggak ada jalan lagi kecuali kita katakan itu hadis yang seperti ya pernyataan Ibnu Umar Rasulullah pernah umrah di bulan Rajab. Kita katakan di situ waham, pernyataan Ibnu Umar pernah umrah di bulan Rajab itu waham. Atau seperti ucapan Aisyah dan Urwah yang menyatakan Rasulullah pernah umrah di bulan Syawal, kita katakan itu riwayat-riwayat yang waham. Ya, kalau ya tidak bisa dimanakan dengan mana yang mendukung riwayat qiran, maka kita katakan itu riwayat-riwayat seperti riwayat ucapan Ibnu Umar ya Rasulullah pernah umrah bulan Rajab, atau seperti ucapan Aisyah dan Urwah Rasulullah pernah umrah bulan Syawal. Ini keduanya riwayat yang waham. Ya, ada pun hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah tamat tabil qiran, ya tamat tabil umrah al-haji, itu hadis-hadis yang sahihah, sharihah. Tidak ada jalan untuk mendustakan para perawinya, itu maksudnya. Tidak ada jalan untuk mentawilnya membawa ke nama lain, enggak bisa. Iya. Tidak bisa juga untuk kemudian mendahulukan riwayat-riwayat yang mujmal, tadi itu hadis tentang masalah ifrad, yang padahal hadis mujmal tadi para perawinya ada itirab, iya ada persisian dan seterusnya. Maksudnya Ibnu Qayyim rahimahullah menguatkan bahwasanya yang harus kita pegang adalah riwayat Aisyah bin Umar yang menyatakan Rasulullah SAW hajinya kirat tamatta bil umrati ilal haji. Qala wa ma qawlu Jabir pun qawlu Jabir innahu afdal hajja Rasulullah SAW afdal haji fasarihu min hadithihi laisa fi syai'un min hadha, yang sharih dari hadis Jabir tidak ada ucapan seperti itu. Yang meriwayatkan maksud Jabir pernah menyatakan Rasulullah SAW afdal haji, tidak ada pada hadis Jabir yang sharih tegas menyatakan demikian. Wa innama fihi ikhbaruhu anhum anfusuhum, atau mungkin ikhbaruhum anhum anfusihim annahum lan yawna ila al-hajj. Tapi yang ada bukan memberitakan Rasulullah, yang ada adalah memberitakan tentang keadaan diri mereka bahwasanya mereka tidaklah berniat kecuali haji. Ini bukan terkait dengan Rasulullah. Fa inna fi hadza ma yadullu ala anna Rasulullah sallam labba bil haji mufridan. Iya. Fa'in pihak maka mana sisi ya yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu labba bil haji mufridan. Karena riwayat yang ada bukan terkait Rasulullah, yang ada terkait dengan berita para sahabat bahwasanya mereka haji ifrad. Nah, bukan terkait dengan Rasulullah SAW. Kalau wa ma haditsul akhar, adapun hadis yang lain ada di riwayat Ibnu Majah anna Rasulullah sallam afral haj falahu salah turuq. Ini sekarang terkait dengan apa namanya? Ta'dil. Hadis dari Ibnu Majah yang menyatakan Rasulullah sallam afral haj itu ada tiga jalan. Baca, Pak. Iya, ini tarik yang paling ajwadnya, paling bagusnya. Dan itu kata Al-Haqqat Ibn Qayyim rahimahullah, yaqinan itu adalah ringkasan dari hadis panjang terkait dengan kisah Jabir, terkait dengan haji atau wada. Nah, dan ini, karena itu mukhtasar, maka diriwayatkan dengan makna. Nah, dan manusia yang lain, ini para perawi yang lain telah memilisihi darawardi dalam penyampaiannya ini. Iya, mereka melihatkan bukan afdal haj tetapi ahalla bil haj wa ahalla bit tauhid. Beda antara lafaz afdal haj dengan ahalla bil haj. Iya, kalau afdal haj menafikan umrah. Menafikan kalau tapi ahalla bil haj tidak menafikan karena haji memang salah satu amalan dari umrah. Dari apa namanya? Haji qiran. Ya, beda antara lafaz afdal haj dengan ahalla bil haj. Sehingga tarik yang paling bagusnya di sini darwardi khalaf an-nas. Nah, kalau boleh berikan di sini berikan dengan mana? Lanjut. Nah, kalau sudah pada Mutarif bin Mus'ab. Nah. Iya, Mutarif bin Mus'ab kepada Ibn Hajim yang akan majhul. Nah. Tapi Ibn Qayyim membela kata beliau ini bukan orang majhul. Mutarif bin Mus'ab itu adalah saudaranya Ukhti Malik. Nah, Afan anaknya Ukhti Malik. Nah. Ya, Abu Hatim beliau adalah seorang saduq tetapi Mutaribul Hadis. Sehingga lanjut. Ya, mereka mengatakan dia orang ini ya tiba Ibnu Nakir. Maka harus lihat apakah riwayat ini termasuk riwayat yang merupakan Ibnu Nakir atau bukan. Nah. Jahalahu. Artinya apa namanya? Beliau memberikan uzur. Kenapa Ibnu Hazm sampai menyatakan beliau majhul? Iya, karena beliau melihat dalam nuskhah Mutarib bin Mus'ab kemudian iya. Padahal yang benar bukan kalau Mutarib bin Mus'ab memang beliau tidak kenal sehingga beliau wajar beliau katakan majhul, tapi yang benar itu Mutarib Abu Mus'ab. Nah. Iya, ini benar bukan Mutarib bin Mus'ab, Mutarib Abu Mus'ab. Itu Mutarib bin Abdullah bin Mutarib bin Sulaiman bin Yazan. Nah. Itu kalau Mutarib bin Mus'ab lanjut. Maka beliau menyanggah lagi. Artinya ini siapa Muhammad bin Utsman Adz-Dzahabi keliru. Karena perawi yang meriwayatkan dari Ibn Abi Dzaib, dari Darwar, dari Malik itu adalah Mutarrib Abu Mus'ab. Bukan Mutarrib bin Mus'ab. Jadi Mutarrib bin Abu Mus'ab itu bukan mungkarul hadis. Nah. Iya. Ya mungkin yang telah menipu beliau, yang mengelabui beliau sehingga beliau terjatuh dalam kelinciran adalah ucap Ibnu Adi, ya tibi menakir. Nah. Tumasa pola meminta Ibnu Adi jumlah. Lagi ini yang riwayat yang pas di Daud di Soleh Ani. Dan kalau Putni berbala uti Habib. Nah, lanjut aja. Otori Kutahir, ya Habib Dijamin, Fiha Muhammad Ibn Abdul Wahab, Yun Dorubi, Manjua, Wa Mahalu, Wa Muhammad Ibn Muslim. Ya, yang ketiga, riwayat yang menyatakan afdal hajir Jabir adalah dari jalan apa Muhammad bin Abdul Wahab. Yunzaru fi, harus dilihat. Bagaimana orang ini? Manhu, dia siapa dia? Wa ma hal, dan bagaimana keadaan hadisnya dari Muhammad bin Muslim? Nah. Ya, kalau dia adalah Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Wahab At-Taifi, maka dia adalah orang thiqah menurut Ibnu Ma'in, tetapi dhaif indal Imam Ahmad. Nah. Iya, kata Rajam dia kalau At-Taifi maka dia itu seorang yang tidak bisa diterima hadis sama sekali, sakit terbatana. Kata Ibnu Qayyim, ibarah sakitul battah, sakitun al-battah itu tidak pernah aku dapati kulihat ungkapan seperti dalam sejarah dari yang lainnya. Nah. Kata Ibn Hazm, kalau seandainya bukan At-Taifi, aku tidak tahu siapa dia. Nah. Maka Ibn Qayyim menyatakan, tidak ada bukan lainnya. Memang beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab At-Taifi. Yakinan. Nah. Ya, jadi tiga ilat tadi. Tidak ada tali yang ya, paling mendingnya, yang pertama atau yang ajwadnya. Tapi itu pun darwardi khalafan nas. Iya, kalaupun ini al-sahab di farad. Kalaupun iya, sahha, kita katakan sahih al-sahab di farad, sahih hadis Jabir ini, lakana hukmuhu hukma marwi an Aisyah dan Ibnu Umar. Kalaupun sahih, maka hukum seperti hukum apa? Hadis Aisyah dan Ibnu Umar. Apa itu? Kita katakan afdal haji itu maknanya banyak. Bisa maksudnya adalah haji ifrad, bisa maksudnya adalah melakukan satu amalan untuk dua, satu lagi satu amalan tawaf untuk haji dan umrah, satu sa'i untuk tawaf dan umrah. Atau maksudnya yang ketiga, apa? Afdal haji maksudnya Rasulullah haji cuma satu kali, tidak pernah haji setelahnya, berbeda dengan umrah. Itu maksudnya. Iya, atau yang kedua tadi kita katakan riwayat afdal haj dari Jabir itu ada padanya waham. Nah, seluruh para perawi istiqat innama qalu ahal bil haj. Kadang para perawi yang istiqat mereka itu semuanya menyatakan ahal bil haj. Fala'alla haula'i, mungkin yang menyatakan afdal haj itu mereka membawanya dengan meriwayatkan dengan makna wa qalu afdal haj. Nah, iya, dan maklum kalau umrah itu sudah masuk ke haji artinya kiran, kalau sudah haji kiran, umrah dengan haji, maka orang yang menyatakan ahlul bil haj tidak menentang orang yang menyatakan Rasulullah haji dan umrah ahlul bihima, beda dengan keduanya. Bedanya Barhada fassara wa dzaka ajmala. Bedanya yang menyatakan Rasulullah ahalla bil umrah wal haji itu merinci fassara tafsil. Ada wa dzaka adapun yang menyatakan ahalla bil haji itu masih menyebut dengan mujmal. Adapun yang menyatakan beliau afradul haji itu mungkin kita manakan dengan mana tiga mana tadi yang sudah disebutkan di awal. Nah. Ya, tapi apakah ada di antara mereka yang mendengar Rasulullah SAW labbaik bihajjatin mufridah? Ya, bayanglah sabila ilaih. Nah, tidak ada yang menyatakan demikian. Nah. Yuqaddam. Ya, hatta walaupun sana ada yang menyatakan mendengar Rasulullah menyatakan labbaik bihajjatin mufridah, tidak bisa didahulukan, tidak bisa diutamakan dari hadis-hadis yang asalti ini, hadis-hadis yang kuat, yang kokoh, yang pokok, yang tadi disebutkan, yang menunjukkan Rasulullah jikirat, yang tidak bisa ditolak sama sekali. Nah. Sehingga kalau yang ada yang menyatakan mendengar Rasulullah menyatakan haji mufridah dan tabiahnya lebih baik bihajjah, ini kita katakan beliau keliru dalam meriwayatkannya, atau kita bawakan itu mungkin di awal ihramnya kemudian jadi qarin, maka ini lebih mungkin. Nah, apalagi tidak ada yang menyatakan Rasulullah mengucapkan dalam tabiah labbaik bihajjah mufridah, tidak ada yang menyatakan demikian. Nah, nah, mungkin Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, iya, aujuh, tarjih, iya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW haji kiran. Kata beliau, faslun, fahasara tarjihu li riwayati man rawal kiran li wujuhin asrah. Sehingga tersimpulkanlah, tarjih, iya, yang menguatkan riwayat Rasulullah itu haji kiran, itu ada 10 sisi. 10 poin ya yang menunjukkan Rasulullah itu haji kiran. Ini lebih 10. Bahkan beliau hanya poinnya 10, beliau tambah lagi. Iya, tambah poin. Ini boleh 10, padahal ternyata ada tambahan poin lagi. Yang pertama, saya sebutkan satu dulu aja atau dua. Annahum aktsaru ma taqaddam. Apa taqaddam? Yang pertama apa? Riwayat yang menyatakan iya para sahabat yang menyatakan Rasulullah haji kiran itu lebih banyak jumlahnya. Yang kedua, anna turqal ikhbar bidzalik tanawwa'at kama bayyana. Yang kedua, karena jalan-jalan iya yang memberitakan dari Rasul, amaran Rasul beliau haji kiran tanawwa'at. Itu bermacam-macam bentuk kalimatnya, penyampaiannya kama bayyana. Ini dua di antara yang disebutkan. Kenapa? Beliau menguatkan haji kiran dari beberapa sisi. Allah Alhamdulillah.